Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah ma ba'd. Alhamdulillah, dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengunjungi ikhwan-ikhwan di Samarinda, yang kita berharap dengan kunjungan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita semua, diberkahi perjalanan ini. Demikian juga bertemu dengan Al-Ustaz Abu Amr Ridwan Habibullah Ta'ala sebagai pengampu, demikian juga pengajar di tempat ini. Semoga Allah SWT memberkahi hewan-hewan di tempat ini dan di dalam ketaatan kepada Allah SWT. Pada kesempatan ini kita diminta untuk menyampaikan, berikan manfaat faedah sepatah atau dua patah kata, semoga bisa memberikan manfaat bagi diri anda sendiri, demikian juga ikhwan sekalian. Ikhwan fillah wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita di berbagai ayat di dalam Al-Qur'an bahwa kehidupan dunia ini, kita sedang berdiri di atas dunia ini, bernafas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Demikian juga permainan dan sudah gurau. Sebutkan dalam Al-Qur'an, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad, kama tsani ghaitsin ajabal kufara nabatuhu tsumma yahiju fatarahu musfarra tsumma yakunu khutama wa fil akhirati adzabun syadidun wa mufiratun min Allahi wa ridwan." Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah SWT menyebutkan di surat Al-Hadid, "I'lamu ketahuilah, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun," sungguhnya kehidupan dunia itu adalah la'ib, permainan, "wa lahwun," demikian juga senda gurau. Apa yang ada kita sekarang ini di muka bumi itu adalah permainan dan senda gurau. Yang jangan sampai kemudian kita tertipu dengan kehidupan dunia ini. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Demikian juga Allah menyebutkan di ayat yang lain tentang permisalan kehidupan dunia ini seperti air hujan yang turun, kemudian membasahi bumi dan bercampur dengan tanaman-tanaman, yang dengan ia manusia sebagian tertipu dengan tanaman tersebut, kemudian Allah Subhanahu wa taala hancurkan seakan-akan tidak ada sama sekali. Inna ma masalul hayati dunya kama in anzalna minas samai fakhtalata bihi nabatul ard mimma yaqulu an-nas wal an'am hatta idza akhadatil ardu zuhrufaha wa zayyanat wa dhanna annahum qadirun 'alayha atatha amruna lailan aw nahara faj'alnaha hasidan ka lam tagna bil ams. Kami jadikan hancur itu semua seakan-akan tidak pernah ada sama sekali. Demikian Allah misalkan. Dan barang siapa yang Allah selamatkan dari api neraka, kemudian Allah masukkan ke dalam surga, maka itu adalah keberhasilan sebenarnya. Faman zuhzi 'anil nari wa dkhala al-jannata faqad faz. Famal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang Allah jauhkan dari api neraka dan Allah masukkan ke dalam surga, maka dia faqad faz, maka dia telah beruntung. Inilah keberuntungan yang paling besar. Keberuntungan yang sebenarnya itu seorang selamat dari api neraka dan Allah masukkan ke dalam surga. Bukan keberhasilan ataupun kesuksesan berupa dunia dan banyak harta, demikian juga kedudukan dan sebagainya, sebagaimana manusia tertipu sekarang ini. Bukan itu. tapi keberhasilan sebenarnya adalah seorang masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur, diulangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Dan kita hidup di dunia ini adalah tidak lama. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Mukminun tentang pembicaraan orang-orang nanti pada hari kiamat. Qala fa mal bisum fil ardi adada sinin, berkata sebagian mereka, berapa kalian itu tinggal di dunia dari tahun-tahun? Qalu illa bisna illa yawman aw ba'da yawm. Qala kam labistu fil ardi adada sinin? Qalu labisna yawman aw ba'da yawm, kami tinggal satu hari atau beberapa hari saja. Fas alil adin, maka tanyalah orang yang menghitung. Qala labistum ila qalilan wa anakum kuntum ta'lamun, maka dia menjawab, sungguhnya kalian tidaklah tinggal di dunia kecuali qalil, kecuali sedikit kalau kalian mengetahui. Bunda Allah sebutkan di akhir surat An-Nasiyat percakapan atau ucapan orang kafir, ka'annahum yawma yarunaha lam yalbathu illa asyiatan aw duhaha, maka ketika mereka melihat kedahsyatan hari kiamat, maka mereka tidaklah menyangka kehidupan dunia itu kecuali asyiatan aw duhaha, waktu sore saja atau waktu duha, sebentar saja. Tidak kita hidup dunia ini kecuali sebentar saja. Demikian juga hadis Nabi SAW menyebutkan lebih jelas lagi. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dibawakan oleh Imam Muslim bahwa Nabi SAW beliau mengatakan, "Mali wali dunya illa farajul istadala tahta sajarati sumatarukha." Tidaklah permisalan aku demikian dunia kecuali seperti seorang yang dia itu berteduh di bawah pohon kemudian meninggalkannya, seperti itu saja. Seorang berjalan kemudian dia kepanasan, kemudian berteduh di bawah pohon atau ingin istirahat, kemudian meninggalkannya, sudah selesai. Dalam hadis Mustari bin Syaddad radhiyallahu anhu bahwa lima muslim, Nabi SAW boleh memisalkan bahwa seorang itu antara dia dan kehidupan dunia itu, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, seperti ahdukum yaj'alu isbahu fil yami fandur madayarsi, salah seorang kalian, salah seorang kita memasukkan jarinya isbah fil yami di bahar, yam ini bahar, lautan. Kemudian fandur madayarsi, maka lihatlah apa yang tersisa. Dia masukkan jarinya ke lautan, kemudian dia angkat lagi, air yang di jari itu adalah kehidupan dunia. Sedangkan air yang ada di lautan itulah kehidupan akhirat. Nabi memberikan nasihat kepada para sahabat ketika beliau menggali parit, menggali khandaq, ketika diserang oleh orang-orang kafir, bahkan Ahzab. Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab, dikatakan Al-Ahzab karena beberapa hizbun, beberapa kelompok-kelompok yang mereka bersatu untuk menghancurkan kaum muslimin dari asalnya. Istiqsal, ini secara asal dihancurkan, yaitu Nabi dan para sahabat di Madinah. Maka waktu itu di antara mereka para sahabat selain mengatakan Abu Dzar, selain mereka mengatakan ini Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu menganjurkan untuk membuat parit, karena beliau memperhatikan bahwa itu termasuk cara untuk menghadapi musuh, apalagi ketika dikepung, dibuat parit yang besar sehingga musuh ketika masuk parit itu dipanah atau semisalnya. Maka ketika mereka para sahabat, demikian juga Nabi SAW, menggali parit tersebut dalam keadaan lapar, dalam keadaan letih, maka Nabi pun menghibur para sahabat dengan mengucapkan syair, Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah fafir lil ansarul muhajirah. Ya Allah, tidaklah kehidupan sebenarnya kecuali kehidupan akhirat. Kehidupan sebenarnya itu adalah kehidupan akhirat yang nanti kita akan menuju Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Barang siapa yang dia itu dalam ketaatan, maka Allah akan masukkan dalam surga. Apabila sebaliknya, Allah masukkan dalam neraka. Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan sebenarnya kecuali kehidupan akhirat. Ampunilah orang-orang Ansar, demikian juga orang Muhajir. Maka demikian Nabi SAW menghibur para sahabat. Demikian juga pada kita semua, bahwa hakikat kehidupan sebenarnya itu adalah kehidupan akhirat. Maka jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia ini, kemudian berbanyak-banyak dalam hal harta, melupakan ibadah, melupakan menuntut ilmu. Ingat semuanya, kehidupan kita sebenarnya adalah kehidupan negeri akhirat. Ketika kita menuju Allah SWT, mengisi kehidupan kita ini dengan beribadah, karena itu adalah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam di sini adalah lam ta'lil. Yani agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan lam tasyyir, yakni kita semua beribadah tidak. Maksudnya adalah agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menuju Allah Subhanahu wa taala, menghitung hari-hari kita, entah sampai kapan kita hidup di dunia ini, sampai nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian menutup ajal kita. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa agar kita ini meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Maka kita hendaknya memperhatikan tiga perkara. Bahkan Imam Nawawi beliau menyebutkan di Riyadhus Shalihin dengan bab yang berurutan. Yang pertama adalah kita bersegera dalam amal ketaatan, tidak menunda-nunda. Al-musabaqah fil khairat, al-mubadarah fil khairat. Bersegera untuk melakukan kebaikan, mubadarah, tidak menunda-nunda. Kemudian yang kedua adalah al-mujahadah fi ta'ah, bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Kemudian yang ketiga adalah al-istiqamah, al-muhafadzah 'ala al-a'mal, istiqamah. Demikian juga menjaga amalan-amalan tersebut. Tiga perkara yang kita hendaknya perhatikan. Ini bersegera dalam kebaikan, kemudian bersungguh-sungguh, kemudian istiqamah menjaga amalan kebaikan tersebut. Apabila kita luput dari salah satu dari tiga tersebut, maka ini adalah sesuatu yang merugikan. Seorang yang dia itu bersungguh-sungguh, kemudian juga mungkin bersegera, tapi dia tidak istiqamah, ini adalah rugi. Karena al-amal bil khawatim, amal itu gantung dari akhirnya. Demikian juga orang yang dia itu bersegera, tapi kemudian tidak bersungguh-sungguh, malas-malasan, ini juga merugikan. Demikian juga yang lain. Yang pertama, ya ini untuk kita al-musara'ah, bersegera. Al-mubadarah, untuk tidak menunda-nunda terhadap amalan kebaikan. Maka beberapa ayat, demikian juga hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan masalah ini. Di antaranya adalah di dalam Al-Quran, wasari ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardi samai wal ard. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga surga, surga Allah Subhanahu wa taala. Kubur-kubur di surga yang luasnya itu adalah seluas langit dan bumi. Demikian juga ayat yang lain. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Demikian juga yang lain dari ayat yang menunjukkan untuk kita segera untuk melakukan kebaikan. Demikian juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Ibnu Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan kepada kita, badiru bil a'mali fitanan ka kita ilal mudhlim yusbihu rajulu mu'minan yumsi kafiran yumsi mu'mina yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi ardin minad dunya. Badiru bil a'mal, segera untuk melakukan amalan, jangan menunda-nunda. Bukan kemudian yang muda menunggu nanti kalau sudah tua, ataupun yang tua menunda-nunda nanti kalau sudah umur 60 tahun semisal, tidak. Badiru bil amal, segera melakukan amalan sebelum datang fitnah. Kita yang hidup sekarang ini saja memperhatikan betapa banyak fitnah, cobaan demi cobaan yang melanda diri kita semua. Dan fitnah dunia itu berupa syahwat ataupun fitnah berkaitan dengan agama, berupa subuhat. Maka untuk kita segera berlomba-lomba, demikian juga bersegera untuk melakukan amalan sholat, tidak menunda-nunda. Badiru bil amal, segera melakukan amalan sebelum datang fitnah seperti potongan malam yang gelap. Di pagi hari seorang itu mukmin, di sore harinya dalam keadaan kafir. Demikian juga sebaliknya, sore hari dalam keadaan dia itu mukmin, paginya dalam keadaan kafir. Kenapa? Ya bi udina bi aradi min ad-dunya, menjual agamanya dengan bagian dari dunia. Dijual dengan apa? Dengan mobil, menawarkan seseorang, orang-orang Nasrani dan sebagainya untuk murtad, atau dengan supermi atau yang lain, atau kedudukan lo wanita, sehingga dia keluar dari agama Islam tersebut, menjual agamanya dengan bagian dari dunia. Dan Nabi SAW menasihatkan pada para sahabat-sahabatnya untuk tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Demikian juga untuk menganggap dunia ini adalah sesuatu yang tidak panjang. Beliau menasihatkan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dalam riwayat dibawakan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu, Nabi menyebutkan, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun." Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan orang yang asing. "Aw abiri sabil atau orang dalam perjalanan tidak lama." Demikian juga nasihat yang lainnya. Yaitu berkaitan untuk kita segera untuk melakukan amalan-amalan soleh, tidak menunda-nunda. Demikian juga Nabi menyebutkan dalam kisah ketika beliau mengabarkan di perang Khaybar, yang di situ Nabi mengabarkan bahwa beliau akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dibukakan di situ kemenangan bagi kaum muslimin. Dan Umar bin Khattab waktu itu mengatakan tidak laku berangan-angan kepemimpinan kecuali di waktu tersebut. Mereka bersegera untuk kemudian mendapatkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam janjikan. Disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ketika kaum muslimin mengepung Khaibar di tahun yang ke-6 Hijriah. Sebenarnya mengatakan tahun ke-7 Hijriah. Maka waktu itu beliau mengatakan satu tahu sa'uti royah godan rajulun akan berikan bendera besok kepada seorang yang dia itu mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah dan Rasulnya mencintai dia. Maka waktu itu para sahabat bersegera. Bukan untuk kemudian mendapatkan kepemimpinan, tidak. Nabi mengatakan satu tahu ala yadaihi akan dibukakan dengan sebab kedua tangannya Khaibar. Setelah dikepung beberapa hari tidak berhasil. Maka Nabi memberikan kabar tersebut. Maka mereka bersegera para sahabat waktu itu dan Umar mengatakan wallahi demi Allah aku tidak pernah berangan-angan untuk mendapatkan kepemimpinan kecuali di hari tersebut. Kemudian Nabi mengabarkan bahwa kemudian diberikan itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Untuk kita bersegera untuk melakukan amalan ketaatan. Kemudian yang kedua adalah untuk kita berlomba-lomba bersungguh-sungguh di dalam amalan tersebut, al-mujahadah. Tidak malas-malasan. Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat Al-Ankabut, termasuk dari surat ya, dari surat-surat apabila kita ingin baca Al-Qur'an termasuk surat yang agak sulit. Karena kalau seorang ya menghafal Al-Qur'an, di situ ada surat-surat yang mudah. Oleh karena itu perlu bimbingan ya dari pengajar yang pernah menghafal Al-Qur'an. Ya, kalau kemudian ada di antara thalibul ilmi yang sulit menghafal Al-Qur'an, katakan untuk kemudian tidak ya merasa sulit tidak. Kemudian menghentikan hafalan dia. Ya, karena itu ada surat-surat yang mudah dihafal dan yang sulit untuk bersabar. Atau untuk kemudian dipilihkan yang mudah-mudah dulu. Sudah ada surat yang mudah seperti surat ya Maryam ataupun Toha ataupun surat Yusuf, Hud dan sebagainya. Ada yang surat yang sulit. Dan sebagian dia ketika menghafal masuk di surat Yunus sulit atau surat Al-An'am sebelumnya sulit, maka kemudian dia malas. Jangan. Itu memang surat yang sulit. Jangan merasa kemudian berat. Terus ya, apalagi masih muda. Al-Hibdu Fisigor kan Naksi Al-Hajar oleh Imam Ibnu Jauzi. Menghafal ketika dia itu masih kecil seperti memahat di atas batu. Kalau kemudian sulit, jangan merasa putus asa. Karena sebagian ayat atau surat di Al-Quran dia memang sulit memang. Ya, untuk kemudian bersabar sampai kemudian Allah bukakan mampu menghafal Al-Quran. Disebutkan di surat Al-Ankabut, surat yang agak sulit. Disebutkan di akhir ayat yang ada di surat tersebut, Allah mengatakan waladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dan orang-orang yang dia itu jahadu bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan berikan petunjuk kepada mereka itu jalan-jalan kami. Demikian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam hadis Abu Thalib Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana Imam Bukhari, sebagaimana Imam At-Tirmidzi radhiyallahu taala. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ihris ala ma yang fa'uk wa la ta'jas. Ya, di sini Nabi memberikan bimbingan kepada kita ketika kita melihat sesuatu yang itu bermanfaat baik urusan dunia atau urusan akhirat untuk kita bersungguh-sungguh, tidak malas-malasan. Untuk kita menempuh tiga. Ketika kita ingin melakukan amalan kita anggap sesuatu kebaikan. Nabi mengatakan ihris ala ma yang fa'uk wa la ta'jas. Ini yang pertama. Bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang engkau itu anggap bermanfaat bagimu. Tentu saja sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguhlah baik perkara dunia ataupun perkara akhirat. Wala ta'jas, ajas di sini yaitu malas, bukan berarti ajas ada muqdrah, tidak mempunyai kemampuan, tidak. Di mana kan ajas di sini yaitu malas. Bersungguh-sungguhlah engkau terhadap apa yang engkau anggap itu bermanfaat dan jangan engkau malas-malasan. Ini yang pertama. Kemudian Nabi menyebutkan wasain billah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang yang merasa cukup dengan tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah sesuatu yang berbahaya. Manusia di akidah tauhid, sesuai Imam Tahawiyah taala. Ya. Aman yastaghni anillah tarfataini faqad kafara. Bukan demikian. Seorang dia itu yang merasa cukup. Ya, yastaghni merasa cukup, tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala tarfataini. Satu detik saja, satu kedipan mata saja, faqad kafara, maka dia telah kafir. Ini menunjukkan kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap kita melangkahkan kaki kita ketika berusaha. Demikian juga kita membaca setiap hari, setiap rakaat di dalam surat-surat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan disebutkan didahulukan maful bih di sini, ya iyyaka, ini dhamir mufasil, ya ini dhamir menunjukkan dia itu sebagai maful bih di sini, didahulukan maful bih yang sebenarnya itu adalah asalnya dari diakhirkan, menunjukkan takhsis, hasr, yakni hanya saja iyyaka na'budu, hanya kepada engkau ya Allah kami menyembah, kemudian wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkau saja ya Allah aku minta pertolongan, kami minta pertolongan. Jadi betapa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguhlah di dalam apa yang kau anggap baik, dan jangan engkau malas kemudian minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'in billah. Ya, kemudian Nabi menyebutkan berikutnya, ihris alama yang fauka wala ta'jas wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila menimpa engkau sesuatu yang membahayakan, ini tiga perkara untuk kita bersungguh-sungguh, kemudian wala ta'jas, tidak malas-malasan, ya, kemudian minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga perkara ini. Pertama kita bersungguh-sungguh, kemudian kita tidak malas-malasan, ya, bersemangat, kemudian kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian setelah kita menempuh tiga perkara ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita mendapatkan kegagalan, karena namanya kehidupan kita ini, kadang mendapatkan kegagalan, kadang kesuksesan dalam urusan dunia, maka untuk kita tidak mencerca takdir Allah Subhanahu wa taala. Fa idza asabaka ma yukrihuka, apabila kemudian menimpa sesuatu yang kau tidak suka padanya, maka jangan kau mengatakan lau fa'altu kada lakana kada wa kada, kalau tidak, kalau aku tadi aku melakukan ini, bisa ini dan itu, jangan. Walakin, akan tapi ucapkan qadarullah ma syaa fa'al, ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi, aku sudah bersungguh-sungguh, aku tidak malas, dan aku sudah berdoa siang dan malam pada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mendapatkan kegagalan, jangan ucapkan kalau ini dan itu, jangan. Seandainya ini dan itu, jangan. Tapi ucapkanlah qadarullah ma syaa fa'al, ini takdir Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang Allah kehendaki maka terjadi. Fa inna lahu, sungguhnya lahu itu taftahu amalan syaitan, membuka pintu amalan syaitan. Kita harus ridho terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan pada kita. Ini bersungguh-sungguh di dalam amalan saleh tersebut. Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan di antara kunci-kunci, demikian juga sebab-sebab Allah bukakan pintu ilmu pada seorang, ya, adalah dia itu bersungguh-sungguh. Ya, disebut dalam syair yang masyhur, "Ahila danal ilm ila fisita wa ufiruka ala tafsir, wahai saudaraku, tidaklah dapat ilmu itu kecuali dengan enam perkara. Aku akan kabarkan secara rinci." Ya, pertama Nabi sebutkan, yang pertama ini Imam Syafi'i katakan, yaitu adzaka'u, kecerdasan. Ini termasuk sebab kebaikan. Bukan berarti orang yang kemudian tidak cerdas, ya, untuk kemudian malas, tidak. Bahkan kadang-kadang orang yang itu biasa-biasa saja, tapi dia bersungguh-sungguh, Allah bukakan dia itu pintu kebaikan. Ya, berapa banyak dari ulama, seperti sebutkan Al-Kisa'i, ya, seorang ulama di Al-Nubuah, ketika dia membahas tentang masalah ilmu agama, ya, dia dapatkan kesulitan, kemudian dia perhatikan, ya, ada seekor semut yang dia itu mau naik. Naik, jatuh, naik, jatuh. Kemudian dia berusaha terus sampai mampu melewati apa yang dia naik tersebut. Dia perhatikan juga, ada sebuah batu kemudian terkena air. Tetesan demi tetesan tidak ada masalah. Beberapa saat kemudian batu tersebut, ya, menjadi apa? Menjadi ada bekas dari bekas air tersebut. Ini menunjukkan bahwa seorang yang berusaha terus-menerus, insya Allah mendapatkan keberhasilan. Ya, jangan tertipu orang yang punya kecerdasan, tidak. Berapa banyak orang yang dia itu mungkin tidak terlalu cerdas, bersungguh Allah bukakan dari pintu-pintu kebaikan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kalau kita membahas nahwu, sebagian ikhwah apalagi sudah berumur, demikian juga penuntut ilmu yang baru, ketika membahas, ya, di kitab Al-Jurumiyah itu termasuk kitab yang dasar itu. Padahal kalau kita benar-benar memahami, itu termasuk pembuka yang besar, bisa mengetahui hakikat dari ilmu nahwu. Karena buku-buku yang lebih besar seperti Mutamimah, ya, demikian juga bahkan Alfiyah Mumalik, demikian juga Qutrana dan sebagainya, pembahasannya bersama. Hanya saja itu lebih luas lagi, sehingga mereka para ulama benar-benar perhatikan masalah ilmu dasar. Itu memberikan gambaran bahwa ilmu yang lebih besar lagi, yang lebih luas lagi, demikian juga penggambaran. Sebenarnya ketika membaca atau mempelajari Al-Jurumiyah, ya, semangat itu. Kemudian ketika pembahasan tentang isim umpamanya tentang kalam, al-kalamu lafdhu al-fidhu al-murakkabu bil wad'i wa aqsamu salasatun, macamnya ada tiga, ismun fi'lun harfun, kan demikian. Kemudian ketika pembahasan isim itu ada mamnu' minash shorfi. Ya ketika membahas mamnu' minash shorfi apalagi mungkin baca tufatu tsaniyah penjelasan yang bingung. Akhirnya dia benar-benar munsharif, berpaling dari belajar. Kenapa? Karena menganggap sulit. Jangan terus untuk kemudian apa? Untuk kemudian belajar. Kalau tidak mampu di situ, lanjutkan berikutnya. Jangan kemudian ah ini sulit sehingga tidak mau belajar lagi. Jangan. Apalagi yang imam sudah berumur. Wah sulit ilmu nahwu. Kemudian dia tinggal karena bertemu dengan mamnu' minasyarfi. Padahal tidak. Ya insya Allah itu mudah. Bahkan sebagian dari ulama itu mengakhirkan pembahasan mamnu' minasyarfi. Jadi ketika bertemu mamnu' minasyarfi, jadi isim tidak boleh ditanggin itu. Diakhirkan. Sehingga ketika mereka mendapatkan kesenangan, kemudian belajar ilmu nahwu, kemudian mendapati bahasan yang sulit, yakni mamnu' minasyarfi, dia merasa putus asa, merasa berat, sudah selesai kan ini. Ketika dapati pembahasan mudah-mudah, ketika mendapati mamnu' minasyarfi, oh kok sulit. Kemudian dia menghentikan belajar dia. Tidak masalah, karena sudah selesai kan ini. Ini untuk kemudian seorang tidak merasa putus asa ketika dia belajar. Karena termasuk, ya di antara keberhasilan dia bersungguh-sungguh. Ya dalam keadaan dia berusaha dan sabar ketika belajar. Memang pertama Imam Syafi'i mengatakan dhaka. Sehingga kita dapat ini sebagian ulama ya dalam waktu yang cepat bisa mengerti ilmu agama dan itu penting juga. Ya, ini khususnya tentang masalah mustalah hadis yang dibicarakan siapa itu asbatun nas, siapa yang paling kuat hafalannya dari sobat ini dan itu. Seperti umpamanya asbatun nas fi Anas Malik, ini orang yang paling kuat hafalannya. Dari hadis-hadis Anas Malik radhiyallahu anhu, mereka menyusun Imam Az-Zuhri. Kemudian bawahnya Qatadah. Kemudian Sabit bin Aslam al-Bunani. Padahal Sabit ini belajar 20 tahun di hadapan Anas Malik, tapi masih kalah dengan Imam Az-Zuhri. Ya, tidak sampai selama dia, tapi kan hafalannya kuat sehingga dia didahulukan. Bahkan melebihi Qatadah bin Di'amah yang dia itu buta ketika lahir, tapi Allah berikan ganti dengan hafalan yang kuat, masih kalah dengan Imam Az-Zuhri. Dan itu ada manfaatnya. Ketika tarjih, Imam Az-Zuhri mengatakan di situ adalah mursal saja. Ya, ini dari beliau ini seorang tabiin langsung qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya dikatakan ya kalau kemudian menyelisi Qatadah, ya ini hadisnya adalah umpamanya mausul. Jadi Qatadah dari sanad ya di fulan-fulan-fulan A B C kemudian di Qatadah kemudian dia menyebutkan dari Anas Malik kemudian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada jalan berikutnya, umpamanya dari Imam Az-Zuhri, kemudian langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti yang lebih kuat adalah riwayatnya Imam Az-Zuhri. Nah, dari sinilah pentingnya hafalan dibandingkan oleh para ulama. Ya, antara rawi ini dan rawi ini, kemudian ini yang lebih kuat, sehingga di situ dihukumi bahwa itu adalah mungkote, mursal. Kenapa yang lebih kuat hafalannya mengatakan mungkote, terputus. Sedangkan sikoh yang lain, walaupun hafalannya kuat, tapi masih kalah dengan yang pertama tadi, Az-Zuhri. Ya, maka tidak dianggap hadis dia itu. Ya, bahwa yang rosi itu adalah yang mungkote atau semisal itu. Sampai-sampai ketika mereka menyebutkan tentang Imam Az-Zuhri itu kalau dia itu mengatakan mursal, beliau mengatakan ya itu mursal itu adalah mursal paling lemah. Pembahasan mustalah ini lebih panjang lagi pembahasannya. Jadi kalau Imam Az-Zuhri dia mengatakan itu adalah mursal berarti mursal memang itu terputus karena dia itu hafid. Ya, dia itu adalah penghafal, tidak mungkin dia kemudian lupa, tidak. Ini paling lemahnya mursal dalam mursalnya Az-Zuhri. Tidaklah dia itu mengatakan qala Rasulullah, jadi terputus, sudah ada sahabat di situ disebutkan kan itu. Menunjukkan ada sesuatu. Oh, jangan-jangan dia lupa, enggak. Dia kalau kemudian mengatakan qala Rasulullah berarti ini benar-benar terputus. Karena dia hafid, hafalannya kuat. Berarti ada sesuatu itu. Enggak mungkin untuk kemudian dikatakan bahwa itu adalah dia enggak hafal tidak. Karena kalau kita mempelajari mursal, kenapa di antara para ulama itu menyebutkan hadis mursal enggak? Ini enggak mengatakan qala Rasulullah ni tabiin ya. Itu mengatakan langsung qala Rasulullah tidak mengatakan ya dari sahabat ini dan itu ada banyak kemungkinan. Dia langsung mengatakan qala Rasulullah, ya kemungkinan pertama apa? Dia lagi malas-malasan Bang. Dalam artian dia lagi tidak ingin untuk disulitkan. Ditanya apa dalilnya? Tidak dia katakan dari sahabat kemudian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Langsung qala Rasulullah karena untuk berfatwa, langsung disebutkan. Ada kemungkinan ya, berarti dia sebutkan di situ tabiin ini, ya tabiin itu di atasnya kan sahabat kemudian baru Rasulullah. Dia langsung mengatakan qala Rasulullah, dia mengatakan itu karena apa? Karena dia tahu bahwa di atasnya itu orang yang dhaif. Ya, di atasnya dia mau sebutkan guru dia Jabir Al-Jufi umpamanya. kadzab, pendusta. Dia sengaja sembunyikan atau yang dia itu hafalnya lemah. Ya. Tapi dia malu untuk menyebutkan. Sehingga dia langsung katakan kepada langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan itu mursal namanya. Demikian juga mungkin dia malu meriwayatkan dari guru yang lebih rendah umurnya atau lebih sedikit ilmunya. Sehingga dia putuskan rawi sebenarnya itu adalah thiqah. Nah, tidak disebutkan berkata fulan dari sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia belajar dari orang yang lebih ya lebih sedikit ilmunya. Atau tadi ada kemungkinan bahwa itu adalah rawi yang dhaif, sengaja dia langsung berkata kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab-sebab inilah hadis yang mursal itu tidak digunakan oleh para ulama sebagai penguat saja. Ya demikian. Yang saya boleh mengatakan pertama zakat, kemudian berikutnya adalah wastibar, wastibar, sabar, wassabr, bersabar. Yani sabar, sabar ketika menuntut ilmu. Kemudian berikutnya adalah ya wal hirsu, yakni istihad, kemudian wal bulghatu, bekal. Ini juga mendukung seorang dalam mempunyai kepandaian, kemudian sabar ketika belajar itu sabar, sabar dan sabar. Ketika mendapatkan kesulitan dia bersabar. Karena Allah bukakan pintu kepada dia. Kemudian istihad bersungguh-sungguh. Demikian juga mempunyai bekal, mempunyai bulghah. Kesungguhan mereka para ulama yang melakukan rehlah mencari ilmu. Bagaimana Imam Ahmad radhiyallahu ketika beliau mencari ilmu di hadapan Al-Imam Abdul Razzaq radhiyallahu. Demikian juga ulama yang lain. Imam Bukhari berguru. Kalau kita perhatikan di sahihnya itu di berbagai ulama di zamannya, ya. Kalau kita rentetkan mungkin kita melihat suatu keajaiban. Ini pergi ke Syam, kemudian berpindah ke Son'a, ya ke Yaman, pindah lagi ke Mekah, Madinah dan sebagainya negeri-negeri yang sudah ada ulama perjalanan jauh. Demikian juga Imam Ahmad, Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau berangkat dari Baghdad berjalan kaki dalam keadaan yang sederhana beliau belajar di hadapan Imam Abdul Razzaq As-Sun'ani Abu Bakar radhiyallahu anhu yang ada di Yaman. Ya, berjalan kaki. Kemudian ketika dia pulang, ya, sebelum sampai ke negerinya, dia singgah dulu di Mekah kan itu. Di antara teman-temannya sama-sama penuntut ilmu perhatikan payah sekali dia. Rambutnya mungkin acak-acakan, bajunya dalam keadaan berdebu, dalam keadaan letih. Ya, kemudian ditegur. Kemudian ketika dikatakan seperti itu, beliau mengatakan Muhammad, "Hawin alayya bimastafattu min Abdul Razzaq." Ringan bagiku semuanya itu dengan apa yang aku dapatkan faedah dari Abdul Razzaq. Tidak ada, ya, tidak ada bandingannya. Faedah yang sangat banyak itu ya tidak sebanding dengan apa yang aku dapatkan dari hadis-hadis karena Abdul Razzaq. Dan mereka dulu mereka para ulama bersungguh-sungguh, di antara mereka ada yang menguji gurunya. Ya, bersungguh-sungguh belajar. Ya, ingin tahu gurunya ini siko atau enggak, di antara mereka itu menguji, mengetes gurunya. Ini bicara para ulama. Belajar belum mengatakan tidak sebatasnya seorang murid mengetes gurunya. Sebutkan waktu itu ada di perombongan penghafal hadis Imam Ahmad tadi, kemudian Ahmad bin Mansur Ar-Ramadi, kemudian Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in, masya Allah, kalau kita lihat dari biografi beliau, ya, Abu Zakaria Yahya bin Ma'in, disebutkan di terjemah itu, disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab di yang syarah ya Ilal Tirmidzi Ma'mul Haq di Sunan Ibnu Rajab. Jadi Imam Tirmidzi itu kan mujiz sunan itu di akhirnya ada Ilal. Ibnu Rajab itu mensyarah Sunan Tirmidzi. Tidak kita dapatkan syarah Sunan Tirmidzi yang dimiliki oleh Imam ya Ibnu Rajab Al-Hambali. Tetapi cuma didapati apa ya, syarah dari Ilal yang belakang sendiri ini di depan sampai hampir belakang tidak ada mahfud hilang, entah diambil orang-orang orientalis dan sebagainya atau bagaimana ulama atau terbakar ketika dibakar oleh orang-orang Mongol, ya, orang Tatar, ya, perpustakaan yang ada di Baghdad dan sebagainya dihancurkan, mahfud pokoknya hilang. Tetapi masih ada syarah Ilal Tirmidzi. Sebutkan di situ terjemah para ulama, ya bagus Ilal Tirmidzi. Biografi para ulama sebutkan Asbatun Nas paling kuat hafalannya dari sahabat Abu Hurairah, dari Ibnu Umar, dari Anas Malik, siapa-siapa penting. Ijtihad beliau. Ya Ibnu Rasul hamba disebutkan si Ayah bin Ma'in itu dia mendapat warisan dari bapaknya itu jumlah yang banyak, sekitar 3 miliar kita hitung. 3 miliar habis semuanya untuk menuntut ilmu, tidak tersisa kecuali sandal yang dia miliki. Tapi kita dapat di buku-buku seperti Tahdhibul Kamal yang diringkas oleh Ibnu Hajar Tahdhibu Tahdhib. Kemudian juga Syiar Aminul Balagh berapa di situ banyak ucapan Yahya bin Ma'in. Qala Yahya bin Ma'in saduq. Ya berkata Yahya bin Ma'in saduq saja atau hasanul hadis atau thiqah atau kadzab demikian. Itu bukan mudah itu. Bukan seenaknya ya kadzab dhaif sayyul hifdz saduq insyaallah muqaribul hadis gampang itu aja. Enggak, itu butuh seorang bisa mengatakan itu karena dia bandingkan hadis ulama-ulama dia hafal hadis. Di ulama ini dia belajar tapi habis uang ini tadi banyak 3 miliar sekali. Itu menghafal hadis, dari situ dia hafal hadis, dia bandingkan. Ya, dari rawi ini dengan rawi ini. Hadis fulan dengan rawi hadisnya Zuhri. Ternyata banyak salahnya. Ini jadi patokan Imam Zuhri. Loh kok bisa Imam Zuhri jadi patokan dibandingkan dengan yang lain, dia ini hafalannya bagus. Jadi bandingkan hadisnya fulan dengan yang dihitung itu atau yang mau dinilai itu, kok ternyata banyak salahnya, berarti saya ulama. Ya gitu. Ini bukan sekedar enak ngomong ini dan enggak, itu perlu marosah, ini benar-benar berulang-ulang pelajari. Ya, oh ternyata hadisnya dia hafal hadisnya sehingga bisa menilai rawi tersebut. Kalau sekarang kan ada komputer, ada buku, dulu dengan hafalan. Dia bandingkan usulnya, pokoknya hadis itu. Ya, antara yang mau dinilai itu dengan orang yang thiqah. Oh, kok banyak salahnya? Oh, berarti hafalannya lemah atau dhaif atau matruk atau kadzab dan sebagainya. Ya tidak rugi waktu itu. Disebutkan ya bin Ma'in ini sampai habis uang untuk mencari ilmu. Maka tiga penuntut ilmu ini, ulama yang tidak asing bagi kita. Ya, Imam Ahmad, Ahmad bin Mansur Ramadhi, demikian ya bin Ma'in. Berguru di hadapan Fadl bin Dukain. Ya, Abu Nu'aim, Fadl bin Dukain. Fiqoh. Dibicarakan para ulama ini ketika membaca Ikhtisar Umul Hadis. Ini ringkasan Umul Hadis yang dibuat dari Ibnu Shalah. Allah Ta'ala. Itu dulu ada majlis tahdis di Syam, di Suriah. Duduk ulama-ulama besar. Duduk di kursi. Ya, Darul Hadis. Duduk di situ Ibnu Shalah, duduk di situ Imam Nawawi. Duduk di situ Tajuddin As-Subki, sebenarnya itu adalah yang lebih pantas Imam Adz-Dzahabi. Tapi Imam Adz-Dzahabi mempunyai akidah Ahlussunnah wal Jamaah tersingkir, yang naik Tajuddin As-Subki, yang dia itu mempunyai pemikiran Asy'ariyah. Ya, yang duduk di situ sebelumnya yaitu yakni Imam Abdul Hajjaj Al-Mizzi. Mertuanya Ibnu Katsir. Terpengaruh Ibnu Taimiyah. Ya, mempunyai pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian belum meninggal. Yang naik harusnya Imam Adz-Dzahabi, tapi naik di situ Tajuddin As-Subki. Memang dulu persaingan ya antara Al-Haq dan Al-Batil. Punya pemikiran akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah nama dan sifat dengan orang-orang Asy'ariyah. Ya, ini duduk Ibnu Shalah. Ibnu Shalah ini bukunya diringkas oleh Imam Ibnu Katsir. Jadi pembahasan di pembahasan-pembahasan tersebut tentang mencari mengambil upah dari mengajarkan hadis. Fadl bin Dukain Abu Nu'aim ini mengambil upah setiap hadis berapa riyal. Sebenarnya ulama mengatakan loh tidak boleh. Sebenarnya memberikan uzur kenapa? Karena anaknya banyak, dia sibuk dengan menyampaikan hadis sehingga melakukan demikian. Yang afdalnya jelas tidak mengambil upah. Waktu itu tiga orang ini berjalan dari negeri yang jauh menuju Fadl bin Dukain. Ini kita tes nih guru kita nih bagaimana hafalannya. Kemarin mengatakan jangan. Ya, tidak boleh masa guru mau dites. Ya. Kemudian dia bermain tidak apa-apa aku ingin tahu. Aku sudah rela bersungguh-sungguh negeri yang jauh. Pengen tahu ini apa yang kuat atau enggak ini. Dia sebutkan 10 hadis sebutkan. Kemudian diterima oleh dibolak-balik sanadnya. Sanad dengan matanya bolak-balik A B C D matanya demikian dibalik dengan hadis E F G H umpamanya. Ya dengan makna hadis yang lain dibolak-balik. Itulah dilakukan juga kepada Imam Bukhari. Ya 100 hadis dibolak-balik ulama waktu itu di Baghdad atau di Irak ya dibolak-balik Imam Bukhari bisa kemudian mengetahui. Yang anehnya beliau itu bisa hafal pertanyaannya. Itu yang aneh. Ya demikian juga waktu itu. Imam Ahmad mengatakan jangan, tidak boleh masa kita mau tes guru. Ya mengatakan tidak apa-apa, aku ingin tahu. Akhirnya sebuah hadis tersebut, kemudian ya bin Fadl bin Dukain ya menghafalnya, mengetahuinya. Kemudian juga hadis berikutnya demikian. Dibulak balik, kemudian dia mengetahuinya. Ya kemudian berikutnya dia lihat, loh ini kok seperti ini perbuatannya. Ya dengan apa, kok mengetes gurunya. Kemudian dia lihat tiga orang penuntut ilmu itu, ya ketika hadisnya dibulak balik. Dan waktunya Fadl bin Dukain perhatikan, kemudian dia mengatakan, ada pun engkau, ini tunjuk satu persatu. Ini siapa ini berbuat seperti ini? Karena waktu itu tidak ketahui, berupa tulisan mungkin yang dibulak balik. Adapun kamu, enggak mungkin wahai, ya, ini Ahmad, engkau orang yang beradab. Adapun Ahmad bin Mansur masih kecil. Ah, ini perbuatan kamu, ditendang itu, ya Yahya bin Ma'in sampai geledak dia di tangganya. Tapi dia kemudian ditanya, ya sudah aku bilang enggak boleh. Dia kata enggak apa-apa. Tendangan dia itu lebih aku sukai dari relaku ini. Perjalananku ini. Ya itu. Ini kesungguhan mereka lakukan. Ya. Demikian juga yang kelima. Ketika orang mencari ilmu selain tadi. Kepandian dia miliki. Walaupun tidak syarat. Tetap orang yang umpamanya biasa saja. Bersungguh-sungguh Allah akan bukakan. Kemudian yang kedua adalah. Ya tadi bersungguh-sungguh istihad. Kemudian sabar. Kemudian bekal. Kemudian juga suhbatul ustaz. Ya bersahabat dengan pengajar. Dengan ustaz. Jangan tetap tidak, harus belajar di depan para ulama. Duduk, talaki. Ya langsung menghadap mereka. Kalau tidak bisa, di negeri yang jauh, di sekitarnya. Belajar dengan sabar. Kemudian pindah ke negeri yang lain, di daerah yang lain, belajar. Atau kemudian Allah berikan kesempatan di tempat yang jauh, bukan rehlah. Kalau orang bersungguh-sungguh, insya Allah banyak orang yang akan membantu. Itu kita perhatikan benar. Poin bersungguh-sungguh saja. Tapi di tempat itu, yang kita perhatikan di Ambon itu, siapa yang hafal Al-Quran diberikan biaya untuk belajar ke Yaman atau semisalnya. Ya, jadi seorang kalau pemain tidak mempunyai bekal, sungguh-sungguh saja. Allah akan bukakan, Allah akan mudahkan jalan. Berarti bersungguh-sungguh, ikhlas. Ya, ketika melakukan thalabul ilm. Kemudian terus zaman waktu yang lama, bukan sebentar 2-3 tahun tidak, tapi terus waktu yang zaman yang lama. Ya, minal mahdi ila lahad, mulai dari kecil ya gendongan ibunya sampai liang lahat terus menerus. Kemudian berikutnya setelah tadi kita sebutkan untuk seorang bersegera dalam kebaikan, kemudian dalam keadaan bersungguh-sungguh, kemudian yang penting berikutnya adalah untuk kita menjaga amalan tersebut. Al-muhafadzah 'alal a'mal, menjaga amalan tersebut. Ayat yang sangat banyak ya tentang masalah ini. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbmu sampai datang kepada engkau al-yakin. Ini keyakinan. Terus menerus, apa mana yakin? Yakin itu semua kitab tafsir mengatakan yakin itu adalah mati. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala terus menerus, jagalah amalan tersebut sampai datang kepada engkau kematian. Bukan yakin ya ini aku sudah yakin sehingga aku tidak perlu ibadah lagi, tidak perlu sholat lagi. Bukan. Ini ibadah kepada, beribadah kepada Allah sampai datang kepada engkau keyakinan, ya ini aku yakin, aku sudah makrifat, sudah hakikat. Sehingga tidak perlu sholat lagi, tidak perlu puasa lagi. Itu tafsir konyol, tidak ada sebenarnya. Ya tidak ada kemudian, karena di antara orang sufi ada seperti itu. Kenapa enggak sholat? Kiai, kenapa? Ya wali ini enggak sholat. Sampai dia itu minum khamr. Haulnya itu dirayakan setiap tahun. Haulnya itu satu tahun. Banyak. Dan dia ini disebutkan mabuk juga. Kata tanya kenapa mabuk? Kenapa minum khamr? Enggak sampai mabuk dia. Kuat dia. Adu minuman keras, minuman keras dia kuat. Wali ini katanya wali. Tidaklah, kenapa engkau minum khamr? Tidaklah aku minum ini kecuali madu. Sudah makrifat ini madu ini. Kamu lihat dia khamr ini madu. Kemudian juga berjudi, menang berjudi dia. Kemudian hasilnya digunakan untuk apa? Untuk anak yatim, fakir miskin. Tidak boleh. Yang lebih aneh lagi dia datangi tempat-tempat prostitusi, tempat-tempat maksiat itu. Ini yang membuat orang enggak masuk akal. Kok bisa menghadapi khamr seperti itu kan ini? Dengan alasan dakwah dan itu. Memang ada yang masuk Islam dengan sebabnya, tobat dan sebagainya. Ya kenapa seperti itu? Karena sudah ma'rifat dia. Sehingga diantara pembahasan ya pembatal keislaman itu orang yang merasa tidak terlepas, sudah terlepas dengan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sudah ma'rifat, sudah ya sudah hakikat itu. Merasa sudah yakin. Menurut dia aku sudah yakin. Padahal mana yakin itu adalah apa? Adalah mati kan. Jadi kita untuk menjaga amalan tersebut sampai kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Buat kuris marobika wata batal ilai tabtila, dan terus meneruslah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai terputus oleh Imam Nawawi wata batal ilai tabtila ini bang kotok sampai meninggal. Saya menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, menjaga amalan soleh tersebut. Demikian juga hadis-hadis yang lain banyak. Ibu memberikan nasihat kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ya Abdullah, la takun misla fulan fa innahu yusallu lail fa taraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, jangan lupa seperti fulan dulu dia salat malam kemudian dia tinggalkan salat malam. Jangan seperti itu. Diterus dijaga amalan tersebut. Al-amal bil khawatim, amalan tergantung dari akhirnya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna habal amali inda Allah, paling amal yang paling Allah sukai, paling bagusnya amal yang Allah sukai adalah adwa muha walau qalla, terus menerus dia jaga amalan tersebut walaupun sedikit. Khususnya para penuntut ilmu, Nabi menasihati kepada Abu Hurairah anhu karena beliau murojaah ya bersama dengan kesungguhan beliau walaupun masuk Islam belakangan ya setelah perang Khaybar, kesungguhan beliau mencari ilmu sampai hadisnya itu paling banyak. Imam Madzhabi beliau menyebutkan di Mughithah Al-Huffaz Tabaqat, para ulama hadis itu bertingkat-tingkat. Wa durwatuhum, yang paling puncak dari ulama hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bersungguh-sungguh belajar walaupun masuk Islam tahun yang ke-6-7 Hijriah. Melebihi sahabat yang lain. Bukan berarti beliau lebih mulia dari Abu Bakar As-Siddiq dan sebagainya. Enggak. Tapi ini kita bicara tentang hadis. Ya, bersungguh-sungguh walaupun belakangan belajar, bersungguh-sungguh menghafal hadis, mengulang-ulang hadis, ya, maka beliau mendapatkan keutamaan tersebut. Waktu itu beliau dinasihati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelumnya dia mengeluh pada Nabi, ya Rasulullah, aku hafal dari hadis, aku lupa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh dia membentangkan imamahnya, kemudian Nabi doakan, kemudian diikat di kepalanya, enggak pernah lupa lagi. Nabi menasihatkan, kamu jangan lupa untuk kemudian ya, salat witir sebelum apa? Sebelum tidur. Karena biasanya penghafal hadis menghafal hadis mengulang-ulang hadis. Dulu para ulama demikian melakukan muzakarah. Ya. Sehingga kadang-kadang sampai mendekati azan baru bangun. Tapi dia sudah salat malam, sudah salat witir. Ini nasihat Nabi. Ya, untuk salat witir sebelum tidur. Kalau yang mampu untuk akhir seperti malam tadi afdol. Tapi kan karena sibuk dengan hafalan hadis sampai seperti itu. Kemudian menjaga ya puasa setiap bulan 3 kali. Kemudian juga melakukan sholat duha. Ini nasihat Nabi untuk menjaga amanah terus menerus walaupun sedikit, walaupun sebulan 3 hari saja. Demikian juga sholat duha walaupun 2 rakaat terus menerus, termasuk sedekah terhadap semua anggota badan dia dalam hadis yang ma'ruf. Kemudian juga ya untuk sholat malam, sholat witir sebelum tidur. Ya demikian. Jadi untuk kita menjaga amalan yang kita lakukan. Allah menyebutkan dalam Al-Quran juga, wala takunu kallati naqadat ghusla min ba'di quwwatin ankasa. Jangan kalian seperti perempuan naqadat yang mengurai-urai, mencabik-cabik ya. Ghuslaha pintalannya, tenunannya. Jadi dulu kan membuat kain kan bukan mudah seperti sekarang pakai mesin dah. Ini dipintal. Ya, dijalin dia sedikit-sedikit. Kemudian sudah bagus, mimba dikuatin angkasa setelah dalam keadaan kuat yang bagus, dia apa? Dia robek-robek. Dia sudah berusaha untuk melakukan amalan soleh setiap hari, bahkan sejak kecil. Kemudian ketika mau menghadap Allah SWT melakukan kemaksiatan, jangan menjaga amalan tersebut. Jangan seperti perempuan yang dia itu membuat suatu kain, kemudian ketika sudah bagus, dia robek-robek, dia rusak. Jangan. Ini datang dari Allah SWT untuk kita terus-menerus menjaga amalan. Selama di sini, subhanallah, wa bihamdika, wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.